Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salat wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ya mawalah amma ba'ad. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man ittaba'ahum bi isan illa yaumiddin. Baik, muraja'ah. Pelajaran yang telah berlalu. Ada beberapa perkara yang membuat perselisihan pendapat. Dan Syekh Muhammad Ibn Salah Utsaimin menyebutkan beberapa perkara ketika memberikan taklik pada ucapan Ibn Rajab Al-Hambali di sini. Baik, sebutkan salah satunya. Ini soalnya agak sulit sehingga dimulai dari depan sendiri. Nomor satu, khusus. Salah satu perbedaan pendapat itu apa? Ulangi, perintah yang atau perkara yang mengandung perintah dan larangan. Ada dua dalil yang saling seolah-olah kontradiksi. Satu memerintah, yang lain mengatakan ini melarang. Ahsan. Atau kapan lain, yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Nomor dua, sebab yang lain. Apa artinya? Apa yang sudah perkaranya itu? Apa Mas Burun? Sudah jelas bagi ulama. Tapi ulama yang lainnya tidak jelas. Baik, sebagian ulama sudah jelas tentang perkara tersebut. Sementara yang lain belum, karena dalilnya belum sampai pada mereka. Hasan. Karena zaman dulu tidak seperti kemudahan zaman sekarang. Zaman sekarang, seorang bisa membutuhkan sekian banyak dalil. Kalau zaman dulu, sulit. Harus mencari. Tidak cukup sehari, dua hari. Bahkan di antara mereka, dalam perjalanan sebulan baru dapat satu hadis. Sehingga sangat mungkin. Walaupun masyhur di tengah ulama yang ada di Madinah, misalnya sementara yang di luar Madinah itu belum. Belum masyhur perkara tersebut. Nomor tiga, apa lagi? Bisa, baik. Adanya dalil yang menyatakan bahwasanya tidak semua yang perintah bukan wajib, sementara ada sunnah, sementara adanya haram, itu tidak harus larangan, tidak harus haram semuanya, sehingga berbeda pendapat ulama tentangnya. Nomor berikutnya, sebutkan satu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam tentang masalah ini. Kitab apa? Yang bahas masalah perselisihan terjadi itu. Kitab apa? Ra'ul Malam. Terus? An A'imatil A'lam. Baik. Ra'ul Malam An A'imatil A'lam. Jazakumullah khairan. Terus. Di antara bentuk warok, di antara bentuk sikap warok yang ada pada diri seorang adalah meninggalkan perkara yang syubhat. Terakhir sebelum kita untuk majelis, contohnya apa? Contohnya apa para warok yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali? Contohnya Ya, nomor berikutnya atau? Hah? Apa contohnya? Sebelum kita tutup majelisnya ada contoh ini. Dengan bahasa antum sendiri, contohnya ialah ini, gitu loh. Ini itu apa isinya? Iya, contoh. Disebutkan dalam kitab, enggak nyari sendiri, contoh yang ada kitab. Ahsan. Terus gimana? Digunakan atau tidak? Dimanfaatkan atau tidak? Nah, warok adalah meninggalkan. Karena belum jelas secara pasti. Walaupun secara asal, sesuatu yang di rumah kita milik kita, adalah kekuasaan kita. Nah, ternyata jangan-jangan itu adalah apa? Bukan milik kita. Oh iya, Ahsan. Itu dia. Siapa yang hafal hadis Rasulullah dalam masalah ini? Rasulullah khawatir makan kurma, ternyata dia nanti iya kalau itu kurma kurma biasa gitu, hadiah atau panen sendiri di kebun atau diberi, ternyata dia sedekah kan enggak boleh. Rasulullah tidak jadi makannya. Khawatir kalau dia adalah harta sedekah, kurma sedekah. Siapa yang hafal hadisnya? Nomor berikutnya hafal? Enggak hafal? Siapa yang hafal? Ada di kitab hadisnya yang syarah, punya syarah. Ada yang hafal? Ke belakang. Depan enggak ada, berdua, ketiga. Enggak ada. Karena enggak disuruh menghafal sehingga enggak dihafalkan. Lain kali dihafalkan. Nanti kalau disuruh membaca, hafal. Kita teruskan. Qala Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu taala fi syarah Jami'ul Ulum wal Hikam, dalam kitab syarahnya itu Jami'ul Ulum wal Hikam yang terbawakan di sini. Fa in kana hunaka min jinsil mahdzur, jika di sana ada perkara masuk dalam jenis perkara yang dilarang, yang enggak boleh. Wasakka hal huwa minhu aula, dan sesuatu yang dia hadapi ini dia ragu-ragu termasuk yang dilarang itu atau tidak, sejenis atau tidak dengan yang dilarang itu. Dia ragu-ragu. Kawiyati subhah, maka subhatnya, kesamarnya maka menjadi kuat. Warok yang meninggalkan, sekat warok. Meninggalkan. Baik, berdasar hadis berikut ini, wafi hadis Amr ibn Su'aib an abihi an jaddihi anna nabiya sallallahu alaihi wasallam asobahu arokun alil lail. Berdasarkan hadis Amr ibn Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dalam kitab Akhrajahu Ahmad, dalam kitabnya Mursyid Imam Ahmad, wa Hasan al-Iraqi, di Hasan al-Iraqi fil Mughni, wa qala al-Haythami rijaluhu mawthuqun, rijalnya rijal yang sikot, terpercaya. Sesungguhnya Nabi SAW pernah ditimpa rasa tidak bisa tidur, apa? Terhalang untuk tidur. Mau tidur enggak bisa, itu apa namanya? Baik. Faqalahu ba'du nisa'ihi, maka sebagian istrinya bertanya pada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, uriktal lailah, engkau terjaga malam ini. Engkau tidak bisa tidur malam ini. Ada apa gerangan?" gitu kurang lebih. Faqala fa inni kuntu asabtu tamratan tahta jambi. Maka beliau alaihi salatu wasallam memberikan jawaban, "Ya aku makan kurma yang aku dapatkan di sisiku. Fa'akal tuhalam, aku memakannya. Wakana indana tamrun min tamri sodakoh." Padahal di sisi beliau ini, di sisiku ini ada beberapa kurma. Ada kurma yang lain selain sodakoh. Khawatir tercampur, itu yang sodakoh. Begitu. Di rumah Rasulullah ada beberapa kurma. Sehingga Rasulullah khawatir kalau itu adalah kurma sodakoh yang beliau makan tadi. Fa'kositu antakuna minhu, aku khawatir kurma yang aku makan itu ternyata bagian dari sedekah. Itu saja karena sikap warok Rasulullah SAW bagaimana terhalang untuk tidur, khawatir berbuat dosa dengannya. Baik. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala kan komentar terhadap perkataan Ibnu Rajab yang di atas dan yang sebelumnya, pertemuan yang lalu. Hadza min tamamil wara' wala syakka fihi al-insan yabta'id 'anil mustabihat khususan fil akli wasurbi. Ini termasuk kesempurnaan sikap wara'. Tidak dilakukan lagi padanya seorang insan itu harus menjauhkan diri dari perayaan yang subhat-subhat, yang samar-samar, terlebih atau terkhusus dalam masalah makanan dan masalah minuman. Nah, ini contohnya dua hal di atas. Walaupun di rumahnya sendiri ada beberapa makanan, karena khawatir itu ada yang sedekah, ini yang lainnya hadiah. Kalau dalam ini Rasulullah adalah khawatir kalau sedekah begitu, dan tidak memakannya. Itulah sikap warok yang ditunjukkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berikutnya qala Ibnu Rajab, wa min hadza aidan ma asluhu al ibahah. Masuk dari bagian ini juga adalah sesuatu yang asalnya boleh. Kataharatil ma wa thawbal ar. Seperti kebersihan air, kebersihan pakaian, kebersihan bumi atau tanah ini. Pakaian artinya bagaimana? Asalnya baju itu bersih, suci, untuk sholat misalnya. Air aslinya ya suci, bumi ya suci, mau sholat di mana di situ suci akhirnya. Idza lam yatayaqqan zawalu aslihi wa yajuzu istimaluhu. Ketika dia tidak yakin sudah hilang keasliannya, yang dari thaharah menjadi najis, maka boleh digunakan. Maka boleh digunakan. Kalau pakaian ya untuk sholat, kalau air ya untuk toharoh, kalau bumi ya untuk sholat di dalamnya, di atasnya. Qala syekh takliknya, hatta lau ghalata ala dhonihi an najasah, walaupun atau bahkan sampai-sampai dia ada sedikit dugaan adanya najis di tiga tempat tadi, di pakaian atau di air atau di tanah tadi. Ada dugaan, tapi ini belum kuat dugaannya. Mungkin ada najisnya gitu. Itu tetap saja boleh untuk sholat kalau masih dugaan gitu. Li'an al-asla at-taharah, karena aslinya adalah suci. Lakin tetapi idza qawiya adh-dhon fi najasah fal wara' tarkuhu. Akan tetapi ketika sudah mulai menguat dugaannya, ini ada najis ini, walaupun masih menduga, masih ihtimal, maka sikap wara' adalah tidak memakai itu semuanya untuk ibadah, yakni sholat dalam hal ini. Wa la hadza fa idza ta'arada wara'un wajibun. Atas dasar ini ketika berbenturan antara sikap wara' dan kewajiban untuk menggunakan sesuatu, mislu an yakuna indahum illa hadzal ma'al mustabah, misalnya tidak ada selain air yang masih samar-samar ini hukumnya, sudah kena najis ini perangkaan dia walaupun belum kuat, alladzi yaqlibu 'ala dhunnihi annahu taghayyar bi najasatin. Setelah itu dia apa? Mulai berprasangka, akhirnya prasangkanya menjadi kuat. Kuat persangkaan dia, dia sudah berubah dengan najis airnya itu. Sudah berubah dengan najis. Fanaqul, maka kita katakan, ladaina al-an ijtinabun ijtinabu tawaru'an. Yang pertama, maka kita menyatakan sikap yang baik adalah menjauhi. Ini sikap warok, bentuk warok. Menjauhi. Karena tadi dikatakan berbenturan antara warok dan wajib. Cari yang suci dulu, yang enggak ada persangkaan najisnya. Cari yang air betul-betul yang kita yakin toharoh untuk bersuci. Waladaina istimal wujuban. Dan sisi yang lain kan tadi kita gunakan karena wajib ini. Mau waktu sholat sudah mepet, wajib menggunakan. Mana kita dahulukan? Aina nuqaddim. Atau fa'yuhu manuqaddim, mana yang kita kedepankan? Apakah kita warok, enggak pakai air itu? Atau kita menggunakannya? Oh iya, maka jawabannya dengan catatan, athani, kita gunakan air itu. Walaupun ada prasangka najis kayak tadi. Ada prasangka najis, tapi ketika benturan dua keadaan, maka katanya dipakai airnya. Oh iya, wujuban. Dalam hal apa? Sudah wajib kita untuk bertoharoh, mau ibadah sholat. Baik, itu pun dengan catatan enggak tertulis di situ. Kalau enggak ada air yang lainnya, adanya cuma itu. Dipahami dari siyakul kalam, dari konteks kalam. Lihat berikutnya, amma ma'a wujudi ghairi falasaka anal wara' tujannibuhu. Tetapi itu dilakukan ketika tidak ada air yang lain. Walaupun kita gola batu bon, dominasi prasangka kita adalah ada najisnya. Tapi karena wajib kita harus berwudu, enggak ada yang lainnya, maka kita berwudu dengan air itu. Begitu. Baik. Adapun kalau ada air yang lainnya, maka tidak dilakukan lagi, kita warok meninggalkan air itu, gunakan yang lain, yang sudah pasti kebersihannya. Wa alaihi ayyatamadda' minal ma' alladzi la iskala fihi, dan atas dia wajib berwudu dengan air yang tidak ada muskilah padanya, air yang thaharah tadi. Jadi paham ya? Kapan digunakan sebagai sebuah kewajiban, kapan karena sikap warok meninggalkannya, ketika tidak ada yang lain yang wajib digunakan. Ya ada yang lain, digunakan yang lain itu, yang yakin kebersihannya. Ketika muncul apa tadi? Prasangka don, walaupun sudah dominasi, sudah kuat prasangkanya tentang air yang bercampur najis. Begitu. Itu masih prasangka ya, masih prasangka don, masih apa, dugaan yang kuat. Kan bisa saja meleset dugaan kita itu. Kita duga ada najis, ternyata aslinya belum ada najis. Belum bercampur najis sama sekali. Maka yang warok, kalau memang ada yang lain, gunakan yang lain. Kalau enggak ada, karena kewajiban kita harus berwudu, segera sholat, terpilih waktunya mau habis, ya gunakan air seadanya. Air yang seadanya tadi. Barakallahu fikum. Qala Ibnu Rajab berikutnya, wa ma aslu al-hadd kal adda'i waluhumil hayawan fala yahillu illa bi yaqini hillihi minatadkiyati wal aqdi. Sesuatu yang asalnya tidak boleh seperti perkawinan dan daging hewan. Asalnya enggak boleh, sebelum ada akad yang jelas perkawinan enggak boleh kita apa menjalankan sesuatu yang syariat melarangnya. Serta hewan-hewan yang asalnya halal tapi belum disembelih, maka enggak boleh. Karena asalnya sebelum disembelih ya haram. Baik, maka tidak dihalalkan kecuali ada keyakinan sudah disembelih kalau itu hewan, daging, dan sudah ada akad ketika dalam sebuah pernikahan. Ta'liknya, ma'aslu al-hadr fil adha, yang aslinya adalah dilarang dalam masalah perkawinan. Masalan hadar rajul idza saka fil mar'ati hal aqad 'alaiha 'aqdan sahihan aw la, famal aslu? Contohnya seorang laki-laki dia ragu pada seorang perempuan, yang jelas ini bukan mahramnya ya, sudah melaksanakan akad yang sah atau belum. Baik, maka bagaimana jawaban beliau? Al aslu al man'u, aslinya tidak boleh, dianggap belum adanya akad yang sah, sehingga tidak boleh berhubungan keduanya tadi. Hatta tayaqqana annahu istabaha hadzal farja bi 'aqdin sahih, sampai ada keyakinan yaitu apa? Dibolehkannya untuk menggauli si wanita itu dengan adanya akad yang sahih. Itu dalam masalah perkawinan. Enggak boleh adanya keraguan, harus yakin sudah ada ijab dan qabul. Dilengkapi dengan syarat-syarat hanya pernikahan yang sah, adanya wali, adanya saksi. Kadzalika al-lahm, dengan juga masalah daging, al-aslu fihi at-tahrim, daging itu asalnya enggak boleh, asalnya daging enggak boleh. Laisal hayawan, bukan apa ini, bukan seluruh daging yang ada, seluruh daging, umuman daging itu enggak boleh. Bukan hayawan tertentu yang dihalalkan, bukan. Asalnya daging itu seluruhnya enggak boleh, kecuali daging-daging tertentu. Al-hayawan al-aslu fihi al-hil, adamun hayawan, hewan-hewan yang tertentu, yang sudah ada nas halalnya, ya halal dia. Lakin al-lahm al-aslu fihi at-tahrim hatta na'lam anahu dzukiya ala wajhin syar'iyyin. Daging yang halal pun asalnya adalah apa? Haram sampai ada penyembelihan yang syar'i. Daging yang halal dimakan itu asalnya haram kalau belum disembelih secara syar'i. Cuma ngambil bagian tepongnya, enggak disembelih, masih hidup, diambil, dimasak, haram karena belum diketahui disembelih secara syar'i. Lakin idza alimna anna udzukiya fahal al aslu anal mudzakki sama aula. Tetapi kalau kita ketahui sudah disembelih daging ini, maka bagaimana asalnya penyembelih itu bismillah atau tidak, menyebut nama Allah atau tidak? Ini jadi permasalahan yang akan dibahas pada pernyataan berikutnya. Naqul al aslu annahu sama. Asalnya penyembelih itu kalau dia muslim asalnya adalah apa? Baca basmalah, bismillah. Mungkin tambahi Allahu Akbar. Baik, asalnya seperti itu. Lima rawahul Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis yang ada di Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Ana qauman atau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari. Hadis nomor 5507. Sesungguhnya ada kaum mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, kaum ini berkata, wahai Rasulullah, inna qauman ya'tunana billahmi, ada kaum yang datangi kami membawa daging. Dia bercerita, kedatangan ini minta fatwa kepada Rasulullah. Ada orang yang datang kepada kami, wadaki. La nadri a dzukiru ismullah alaihi amla. Au dzakaru ismullah alaihi amla. Dzakaru ismullah alaihi amla. Yang kaum tadi dalam keadaan bagaimana dalam daging yang dibawa itu? Kami tidak mengetahui apakah ketika membelinya itu membaca bismillah atau tidak. Sudah dalam keadaan daging, datang kepada kami bawa daging, kami tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak ketika menyembelihnya. Faqala, maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, samu antum wakulu, bacalah bismillah, kalian semua bacalah bismillah, kemudian makanlah. Sudah daging yang entah sudah dimasak atau belum, kalau belum ya mungkin dimasak dulu. Nah, setelah itu makanlah, dengan baca basmalah, makanlah. Qalat Aisyah mengatakan wa kanu hadithu ahdin bi kufrin, dan mereka para sahabat di waktu itu baru saja lepas dari masa kekufuran. Li'anal asla ala fi'la idza sadara min ahli fa huwa sahih. Kemudian Syekh menjelaskan, Syekh Utsaimin, asalnya perbuatan itu kalau muncul dari ahlinya artinya kalau menyembelih orang yang penyembelihnya, maka dia sahih, benar penyembelihannya, baca basmalah. Hatta yakumu dalilul fasad, sampai datang atau sampai tegak dalil yang menyatakan rusaknya penyembelihan itu. Ada bayinah, kita secara pasti ketika menyembelih dia melihat tidak baca basmalah misalnya, atau menyembelihnya betul-betul tahunya bagaimana? Ya dengan korina. Biasanya kalau menyembelih kan kadang bismillahnya enggak terdengar. Mungkin ditanya dulu misalnya itu. Baik. Umumnya kaum muslimin adalah mengetahui ini. Kalau dari muslim yang menyembelih baca basmalah. Sampai ada korinah tidak membaca basmalah, itu baru dinyatakan apa? Tidak boleh dimakan. Baik, kita lihat hadisnya dalam Sahih Bukhari nomor 5507. Kalau di Sahih Bukhari tidak jamak dzakaru, itu ada jamaknya. Kalau di sini enggak, al-dzukiro. Kita baca hadisnya. An Aisyata, langsung kita syahidnya. Radhiyallahu anha, ana qauman qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada sejumlah kaum, beberapa orang. Mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qauman ya'tuna billahmi. Sesungguhnya kaum yang lain, bukan kaum yang pertama ini, ada kaum yang lain yang datang kepada kami, pada kaum yang pertama. Membawa daging. La nadri adzukiras mullahi alaihi amla. Lafadznya bukan dzakar tapi apa? Dzukiro. Enggak ada wawu dan alifnya. Tidak jamak. Kami tidak mengetahui, kata kaum yang pertama ini, apakah kaum yang datang kedua itu menyebut nama Allah atau tidak ketika menyembelihnya. Faqala, sama di situ Rasulullah menjelaskan, samu alaihi antum wakuluhu, bacalah basmalah atasnya dan makanlah daging tadi. Ada perbedaan, kuluhu dan makanlah daging tadi, ada dhamirnya. Kalau tadi tidak ada dhamirnya. Wakulu jamak. Perintah kepada mereka untuk makan. Qalat Aisyah mengatakan wa kanu hadithi ahdin bil kufri. Dan mereka, yakni para sahabat yang mengadukan hal ini, baru saja lepas dari masa kekufuran. Dalam syarahnya dikatakan baru saja lepas dari masa jahiliyah atau masa kemusyrikan. Semakna yang mengatakan masa-masa jahiliyah adalah pendapatnya riwayat Abu Dawud, hadis su'adid di jahiliyah. Mereka baru saja lepas dari masa jahiliyah, sudah muslim. Dilihat Abu Khalid dinyatakan hadis adin di sirkin. Mereka berusaha lepas dari masa apa? Kesirikan. Ayo. Dan kaum yang dimaksudkan, kaum yang pertama yang bertanya ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya tidak memastikan siapa mereka, kaum itu. Sahabat akan dari mana, namanya siapa, tidak ada keterangan tentangnya. Baik. Yang bisa diambil atau sebelum mengambil faedah dari syarah, berkata Ibnu Utsaimin, catatan kaki di bawah, catatan Al-Ghubari, hadza fihi dalilun ala anna dhabihatal muslim halalun. Dalam hadis di atas, kata Ibnu Utsaimin, terdapat dalil penyembelian orang Islam itu halal. Penyembelihannya adalah halal. La yahtaju ayas ala anha, enggak dibutuhkan untuk bertanya. Kamu nyembelih tadi baca bismillah enggak dibutuhkan. Kita dapat daging dari saudara muslim, hukumnya halal dagingnya. Fala yaqulu kaifa dzabahta, enggak perlu bertanya bagaimana kamu menyembelih. Caranya bagaimana misalnya? Pisaunya tajam atau tidak? Enggak perlu bertanya itu. Wala yuqalu ala ayyi ismin dzabahta, tidak perlu tanya juga atas nama siapa engkau sembelih. Enggak perlu. Li'anahu sallallahu alaihi wasallam lama qalu ya Rasulullah ma nadri asamya 'alaiha amla, karena berdasarkan hadis yang atas ketika Rasulullah ditanya, kami enggak mengetahui apakah menyembelihnya baca basmalah atau tidak. Qala samu antum bakulu, makanlah, bacalah basmalah dan makanlah. Ini asal sembelihan orang muslim adalah halal. Kita ambil faedah yang terpenting saja yang ada di pasan kaum muslimin, bagaimana sembelihan mereka. Wa istafadu minhu anakula mayujadu fi asmakil muslimin mahmurun ala sihati. Diambil faedah dari hadis di atas. Ibnu Tin dalam hal ini mengambil faedahnya, Ibnu At-Tin, bahwa yang didapatkan di pasar kaum muslimin adalah penyembelihannya itu sahih, benar. Wa kadza ma dzabahu a'rabil muslimin, juga sembelihannya orang-orang badui. Orang-orang badui al-a'rab yang tinggal di daerah-daerah pedalaman jauh dari kota, itu adalah sah, halal penyembelihannya. Li'annal ghalib annahum arafu atasmiyah, karena umumnya hukum secara umum mereka mengetahui baca basmalah ini, tahu perintah kalau menyembelih baca basmalah, itu hukumnya. Wajazima Ibnu Abdul Bar faqala, Ibnu Abdul Bar menjazmkan, memastikan fihi anama tabahul muslim yukalu wa yuhmal ala anahu samma. Dalam hadis di atas, penyembelihannya orang Islam itu hasil sembelihannya dimakan, hanya halal dimakan. Dan bahwasanya dia membaca basmalah, penyembelihannya membaca basmalah. Li'anal muslim layadunu bi fi kulli syai'in ilal khair, karena orang Islam itu tidak ada prasangka kepadanya kecuali prasangka yang baik. itu prasangka kita terhadap kaum muslimin. Ketika menyembelih, yang baca basmalah, itu prasangka kita. Hatta yatabayyan khilafu dzalik, sampai datang keterangan berbeda dari hukum keasliannya, hukum asalnya, begitu. Jadi prasangka kita terhadap kaum muslimin hukumnya adalah apa? Asalnya prasangka yang baik, sampai datang bayyinah, adanya bukti ternyata menyembelihnya tidak membaca basmalah. Baik, kita teruskan berkata Ibnu Rajab bawahnya. Masih panjang nih ya taklik beliau ini. Syarahnya masih panjang sehingga biar segera pindah ke hadis yang lain. Fa in taraddata fi syai'in min dzalika li dhuhuri sababin akhar raja'a ilal asli fa bana 'alaihi. Kata Ibnu Rajab, jika seorang ragu-ragu pada suatu perkara karena munculnya sebab yang lain, maka kembali pada asalnya lalu membangun hukum di atas ke asal ini. Fa yabni fi ma asluhu al-hurmah ala tahrim, yaitu hukum aslinya itu haram, maka yang dikatakan haram. Kalau hukum aslinya haram, ya dikatakan haram. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an akli saidi alladhi yajidu fihi sa'id athara sahmin ghairi sahmihi. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari makan hasil buruan yang pemburunya mendapatkan bekas tombak atau bekas panah tahap alatnya itu ada yang lainnya di hewan buruan, misalkan kijang, di samping dia dapatkan memang ada tanda dia memburu itu ada bekasnya di situ, ternyata ada bekas yang lainnya yang bukan tombak dia, misalnya ada bekas tombak selain milik dia. Karena berburu kan pakai alat, entah itu tombak, entah itu apa, dengan jarak jauh. Baik. Au kalbin ghairu kalbihi, atau dia melepas anjing dengan berburu dengan anjing tersebut, dan dia dapatkan ada anjing yang lain ikut menggigit. Kalau anjing sendiri dilepaskan, dengan baca basmalah, sementara dia ketahui apakah anjing yang lain yang dilepas oleh pemburu lain itu baca basmalah atau tidak. Nah, itu enggak boleh dimakan hasilnya. Karena maka khawatir matinya hewan buruan tadi bukan karena digigit oleh anjing yang kita telah lepaskan dengan baca basmalah, tapi apa, digigit oleh anjing yang lain. Jadi paham ya? Au yajitu qad waqa'a fi ma'in, atau hewan buruan misalkan burung itu jatuh di air. Lah matinya itu dengan karena kita tembak sendiri atau karena masuk ke air lalu mati. Sehingga dengan itu enggak boleh dimakan kalau sudah masuk air lalu mati. Kalau masih hidup kan aman, masih hidup ya langsung kita sembelih. Jadi kalau sudah mati, nah itu ragu apakah karena ditembak oleh pemburu matinya itu atau ketika sudah jatuh di air itu baru mati karena enggak bisa bernapas gitu. Nah itu jangan dimakan hasilnya. Wa allala bi annahu la yadri hal mata minasabab al-mubih lahu aw min ghairihi. Alasannya karena seorang tidak mengetahui, yakni pemburu tadi tidak mengetahui apakah buruan yang dia dapatkan itu hasil buruannya adalah karena sebab tombaknya sendiri atau karena sebab dimakan oleh anjing kita sendiri atau karena yang lainnya matinya. Digigit anjing yang lain atau karena ditembak oleh penembak yang lain atau karena apa, masuk air tadi. Artinya masih hidup, masuk air baru mati di air. Bukan mati karena kita tembak sendiri. Baik, taklik Syekh, catatan yang diberikan oleh Syekh. Fa idza alima annahu mata ala mata minasabab al-muhih khalla. Kalau kita sudah pasti sebab matinya karena sebab yang boleh, ya halal. Sebab yang boleh diburu tadi dengan pemburu dengan sendirinya tadi, dengan melepas anjing atau dengan melepaskan tembak. Berarti sebab yang boleh dan baca basmalah tentunya. Contohnya Masalan, lau anna hadza ta'ir ramahu wa huwa ala husni sajaratin tahtaha ma fasaqata ta'ir. Ada seekor burung yang dia telah lempar, lemparnya dengan tembak tentunya. Atau mungkin pintar dengan bawa apa itu? Semacam panah yang lancip, busur panahnya, pakai tangan tapi lancip kecil gitu, tepat ke burungnya. Burungnya ada di atas dahan, tapi di bawahnya ada air, lalu burungnya jatuh ke air. Waqat tamassaka badanahu minar rasas. Kemudian dia dapatkan burung tadi koyak badannya. Karena sebab ar-rasas, tembak kita atau aslinya timah, ya mungkin dilapisi timah ala yang kita pakai tadi. Summa adrakahu mayitan. Kemudian dia dapatkan mati sudah burungnya. Fahuna yahilu aula aula, maka bagaimana ini, halal atau tidak? Jawaban saya yahilu li annani adri annahu mata bi ramyi. Ya halal, dia lepaskan tembak atau lepaskan alat yang bisa mematikan dengan baca basmalah, setelah itu hewannya jatuh, halal hukumnya karena saya tahu, kata beliau, mati dengan arom, dengan dilempar tadi atau dengan dipanah tadi atau dengan ditembak tadi. Amalau kana rasasa fi janib min badanihi summa wajadtahu mayitan fa hadza la yahil. Adapun kalau bekas tembakan atau bekas daripada alat yang kita lemparkan itu kena di bagian sisi badannya, kemudian kita dapatkan mati dia itu, maka tidak halal. Alasannya apa? Tidak halal. Li'anni la adri amata biromyi au mata bilma. Karena kita tidak mengetahui apakah matinya hewan tadi karena sebab lemparan kita, panah kita, tembak kita, atau matinya sudah masuk ke dalam air. Tadi kan kisahnya masuk ke dalam air kan, setelah didapatkan burung itu jatuh, masuk ke air. Mati di situ. Kalau matinya, dilihat penyebabnya dulu, karena sebab lemparan kita atau tidak, kalau dengan sebab kita, maka halal. Kalau ternyata tidak, ada faktor yang lain, mungkin ada rososoh yang lain, ada tembakan yang lain, maka hukumnya haram. Barakallahu fikum. Baik. Sudah menjelang isya? Biasanya kelewat terus. Nah, sekarang kita akhiri sampai di sini biar tidak kelewatan. Barakallahu fikum, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.